Terlambat bicara, tu katakan yang sesungguhnya. Telah lama ku simpan, selalu mengisi relung hati. Seakan tak dapat ku lepas dari mimpiku. Bayangmu selalu menghantui, ada dalam setiap malamku, di setiap langkahku. Walau tak dapat ku miliki cerita tentang cinta kita ini berlalu. Bayangmu selalu menunggu.